Tapi tuan-tuan yang mulia, dalam kita faham semua bentuk usaha yang manusia telah curahkan sehabis-habisnya tenaga mereka, fikiran mereka, harta mereka, ini semua adalah sementara dan tidak kekal. Tuan-tuan faham? Jadi ini yang terjadi. Ini adalah buah yang मैं नफा नजर आता है उस पर अपनी सारी मेहनत लगाते मरते मरते वसीयत भी उसी की करके जाते और विरासत में भी वही चीजें छोड़ के जाते आंखों का डॉक्टर आंखों का सामान विरासत में दे दिया जाता है दांतों का डॉक्टर विरासत में पीछे वालों को दांतों का सामान देते जाता है बालों वाला बालों का देते जाता है जो इस लाइन में इसने मेहनत की वो सारा जब तक रहता है दुनिया में उस वक्त तक उसकी मेहनत करता है दुनिया से जाता है तो बच्चों को बच्चे उसी की करता है और जब मर जाता है तो पीछे वालों के लिए वही सामान छोड़ के जाता है क्यों क्यों कि इनको हरेक को नफा अपनी अपनी लाइन में नजर आया बाल वाले को बाल में दांत वाले को दांत में आंख वाले को आंख में और चूंकि इंसान नफे को चाहता है इसलिए इसी की मेहनत करता है इसी की वसीयत करता है और निराश में भी वो इसी में देते हैं मनुष्य अपीला जे नफा satu-satu perkara dapat bagi manfaat untuk dia. Maka dia akan gunakan usaha atau benda itu. Dan dia akan minta keseluruhan, kebolehan dia, kemampuan dia. Ini dalam keadaan, apabila dia nak mati, perkara itulah yang dia akan wasiatkan kepada keturunan. Dan dia mati, tinggalkan dunia ini, usaha yang dia tinggal sempat, pun itulah apa-apa yang berkaitan dengan usaha orang yang berusaha atas rambut yang habiskan kehidupan dia dalam usaha atas rambut lalu bila dia nak mati dia akan pesan wasiat pada anak cucu dia supaya teruskan perusahaan rambut dia dan perkara yang ditinggalkan untuk anak cucu dia pun ialah semua barangan-barangan yang terlibat dengan perusahaan rambut dia ini jalan semua orang. Apabila dia dapat nampak, nampak daripada satu-satu benda, dia akan curahkan segala tenaga kemampuan fikiran dia untuk menjawabkan benda tersebut. Dan akhirnya, dia wasiatkan pada keturunannya benda yang dia usahakan dan dia punya usaha juga adalah benda-benda yang berkaitan dengan usaha yang dia telah jalan. ہر انسان کو حق تعالیٰ شاہد نے جس اور روح کا مجموعہ بنایا روح نظر نہیں آئی حالانکہ اصل جو ہے وہ روح ہے جسم جتنا تندرست ہو آنکھیں جتنی اچھی ہو جتنا خوبصورت ہو لیکن اگر اس میں روح نہیں رہتا تو مردہ ہے سڑے گا اصل اور حقیقت ہے روح یہ سارا ظاہر سارے انسان کی محنت کی ظاہر پر سب آنکھوں دیکھی انبیاء کرام اور رسول کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت مرضی بات پر غیب کی بات جیسے روح نظر نہیں آتی لیکن اصل مسئلہ تو روح کا سکرات میں قبر میں حشر میں آخرت میں دنیا میں چین آتا ہے بے چینی آتی ہے تکلیف آتی ہے راحت آتی ہے تو اس کی روح کو ہم فيها اعتراف على الاشتراك في الاجتماعات في والمظيفات اور عام انسانوں کی محنت آنکھوں دل کی اور ظاہر یہ کہتا ہے مولیا منوسیا تدیری نسبت دعا ان کو برطابہ جاتا یا بولے ملحات بولے مدد ظاہر جاتا دعا یا روح yang tidak nampak oleh pandangan zahir. Tapi yang asalnya, yang sebenarnya, yang hakiki bagi setiap orang dan rupiah sekiranya satu orang itu ada anggota-anggota badan yang cantik, bagus-bagus, cantik-cantik berlaku, wajahnya handsome, matanya elok, hidungnya elok, tak kuat kan anggota badan yang cantik tapi roh tak ada, maka jasad dia tak ada guna apa, sia-sia. Dia akan busuk, dia akan hancur. Jadi, yang sebenarnya, yang asalnya adalah roh manusia. Suatu yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua usaha yang dijalankan oleh manusia di seluruh dunia sekarang ini adalah yang berkaitan dengan perkara yang boleh dinampak, yang boleh dilihat oleh mata makhluk. Kita ke atas keperluan-keperluan jatah, keperluan-keperluan jasmani yang dapat dilihat oleh mata makhluk. Dan Ambiya alaihimu salam bersalam, Rasul-Rasul Allah SWT alaihimu salam bersalam, yang diutuskan oleh Allah SWT, yang menjadi fokus usaha mereka ialah ke atas roh manusia. Teruskan dan dirusi oleh agar rupna berdoa pada dia itu nak berapa nazarnya depan dia itu teruskan dan dirusi oleh rupna depan tak berapa اکثر کو فکر وہ نظر نہیں آتی. ایسے ہی اس پوری کائنات اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں, کاروبار, کارخانے, فیکٹریاں, زمینیں, سونا چاندی, آسمان, زمین, چاند, اس سب کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام وہ نظر نہیں آتا. ظاہر تو ہے, آنکھ تو ہے لیکن آنکھ میں روح نہیں ہے, زبان ہے روح نہیں ہے, دیکھا ہے روح کا دکھا. ایسے یہ سارا نظام اگر اس کے پیچھے اللہ کے احکامات نہیں ہیں تو یہ سارا بیدار اور وباد ہے. Jadi tuan-tuan yang mulia, bagaimana mata? Mata ni dia boleh nampak kerana ada roh. Apabila roh tak ada, maka bawa apa-apa ke depan mata, mata tu ke mata tu akan nampak apa-apa. Dia hanya sia-sia sahaja. Demikian juga tidak. Tidak ni boleh merasa, boleh bercakap adalah kerana ada roh. Sekiranya di bidang tidak ada roh lagi, tidak dipotong, tidak ada roh lagi pada dia, tidak yang ada di luar, betul, hanya itu daging yang kita boleh bagi apa-apa benar kerana roh dah tak ada. Inilah keadaan seluruh anggota manusia dan inilah juga keadaan perkara yang ada di seluruh alam. Apa sahaja yang kita nampak di muka alam ini, ini adalah perkara yang zahir. Di belakang semua perkara zahir yang mata kita boleh nampak ini, di belakangnya ada satu roh, ada satu perintah Allah SWT. Seluruh misal peraturan alam ini berjalan bukan daripada zahir ini, daripada zahir ini, tapi dia berjalan kerana ada perintah. perintah Allah Subhanahu. Sebagai mana mata tadi, apabila mata ini tidak ada roh lagi, maka dia hanya sebagai yang dia itu. Apabila tidak ini tidak ada roh lagi, maka dia tak lebih daripada sebagai yang dia itu. Demikianlah tuan-tuan yang mulia, seluruh alam ini sekiranya tidak ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada roh lagi di belakang dia, maka dia tak lebih daripada benda-benda yang sia-sia sahaja. Beyond nitty-nitty, Bismillah, lekin agar Nuh par mehnat nahi hui to Nuh ko banane ki saaf saaf sutri banane ki mehnat nahi hui to is aankh se wo dekhta hai jisko Allah ne uske rasool paak sallallahu alaihi wasallam dekhne ko mana kiya isne nazar uthai dekha aur bahut bada gunah uske naam aa gaya اگر روح پر محنت ہوئی تو دونوں آدمی دیکھتے ہیں اس لیے محنت نہیں کی ہے وہ بھی دیکھتا ہے محنت کی ہے وہ بھی دیکھتا ہے اس لیے محنت کی ہے روح پر وہ دیکھتا ہے اس آنکھ سے دیکھا قرآن آنکھ سے دیکھے حدیث آنکھ سے دیکھا ماں باپ کو محبت کی نظر बेतुमा फिर इस आंख से जैसे बहुत से लोग रोते हैं कोई अपने कपड़े को कोई जैसे बीमारी जो भी मांगने वाले हैं वो भी रोते रोते लेकिन वो रोते हैं वो भी तो कपड़े उस पर उनके ऊपर और ज्यादा जिल्लत खुल जाएगी लेकिन जो आदमी अल्लाह के खौफ से रोता है इतना आंसू मक्खी के सर के बराबर وہ آنسو جہنموں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں یہ نبیوں والی محنت اور عام انسانوں والی محنت میں فرق ہے میرے تو آتا یا بولے بات رہی نہیں ہے یہ بولے ملحات رانا حدر ہو تاکہ سکیرہ ہے روح یا منجارہ کا مات رہی نہیں تاکہ کچھ طور پر rohnya tidak dibersihkan, rohnya tidak dibersihkan, rohnya tidak dimurnikan, rohnya tidak ditersiapkan. Maka dengan mata ini, dia akan melihat perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Mata daripada mata ini, kerana rohnya tidak dibersihkan, rohnya tidak dibersihkan, dia akan buat dosa-dosa yang besar yang akan ditulisan di atas bahu dia yang terdalam untuk hasilkan amalan. Sebaliknya, mata yang sama, anggota yang sama, sekiranya roh yang menjadi asal pada mata tadi telah dibutuhkan, telah dibersihkan, telah dibersihkan, telah disaksiakan, maka mata ini mata yang sama juga. Tapi akan digunakan untuk tengok Al-Quran, akan digunakan untuk tengok hadis, akan digunakan untuk tengok mak dan ayah dalam keadaan kasih sayang, akan digunakan untuk tengok Ka'bah, akan digunakan untuk buat pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbezaan besar antara dua bentuk muka, muka manusia biasa dan muka ambiah alaihi salam. Dan mereka mengucapkan kesuruh supaya dengan perantaran roh-roh yang telah dibutuhkan, manusia dengan anggota-anggota mereka akan buat amalan-amalan yang besar dan jarak itu di sisi Allah SWT. Di sini waktu minat gantar dim rat hafta mahina asa یہ سارا مل کر زندگی بڑھتی ہے. یہ وقت یہی وقت ہے. اس وقت کو آدمی لایا جی نے دیکھا تھا گناہوں میں padang dikitnya, cukulnya juga, isi berputarnya, isi berbelenggu. Bagi itu waktu tadi ke rumah iman di dalam Allah di kita, Quran di tilawat ini, dusre bhaiyon ko is mehnat par lane ki koshish mein waqt wohi hai, wohi 10 minute hai, woh aadha ghanta hai ya 1 ghanta 2 ghanta ya aapke kehar hai, isme bhi aur usme bhi is waqt puri duniya mein kitne insanon ka waqt lag raha hai aur jitni insanon ki mehnat ho rahi hai jaan ki aur maal ki woh aankhon dekhi na dekho saath mein انبیاء کرام علیہ السلام و سلام الاسر عظام علیہ السلام و تسلیمات کی محنت دن دیکھنے پر مقبات پر کہ یہ 10 منٹ جو میں تعلیم میں بیٹھا اس پر مجھے اللہ کیا دے 10 منٹ میں نے قرآن پڑھا 10 منٹ میں نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی 10 منٹ میں نے ایک بھائی کو دعوت دے کر 4 مہینے کے لیے تیار کیا اللہ کیا دے اس پر یقین اسی لیے ہماری یہ ساری محنت چلے 4 مہینے 5 کام مسجد و جماعت مسجدوں کا آباد کرنا گھروں میں اس کا ماحول بنانا یہ اسی وقت ہوگا یہ اسی وقت ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا ہمیں آخرت کا یقین ہے کہ یہ دنیا اور یہ سارا سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا وہ حق ہے حق ہے حق ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا جتنا اس کا یقین ہوگا اتنا آدمی جیسے میں نے سلور کی مثال دی تھی کہ جتنا اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے تو برانچیں بڑھاتا رہتا ہے لڑکوں کو پوتوں کو بھتیجوں کو بھائیوں کو تم اس دکان پر ہو جاؤ تم اس دکان پر ہو جاؤ تم اس دکان پر کرتے نہیں کرتے کہ جتنا ایمان اور آخرت اللہ کی ذات صفات پر یقین اور آخرت حق ہے ہر ایک کو اپنی محنت کا نتیجہ سامنے آئے گا یہ یقین جتنا ہوگا اتنا آدمی نبیوں والی محنت پر اپنے آپ کو تھکائے گا لگائے گا تھپائے گا نیچا جو کا ہے اس کے جو کا سامنے ہے میں نے بلند تاون دستور کی دکان بند تھی لوگ خبر بند تھے تو کہہ رہے ہیں میں نے ماسٹر ماسٹر نہیں دیگونکان ان کو ملاقو کا سکار ہے جہاں حروف کا کنڈو سے ان کو دکو ہو ان کو سنیپو ان کو باپ مخصیہ ان کو باپ مانے مانے دو سے ماسٹر عمر یاد سامو ماسٹر یاد سامو پوٹو میرے یاد سامو akan menyebabkan dia dapat dosa, dia dapat kesesatan Allah SWT. Sebaliknya, suasa yang punya masa yang sama, umur yang sama, minit yang sama. 10 minit satu orang ke guna untuk baca Al-Quran. 10 minit satu orang ke guna untuk semayah, khusyuk, guna dekat Allah SWT. 10 minit satu orang guna untuk sediakan satu orang untuk jadi dapat kelompok bulan kepada Allah SWT. Masa yang sama, umur yang sama, minit-minit yang sama. Tapi tuasan yang mulia, dia dapat gunakan masa dia, umur dia untuk buat perkara yang mendatangkan pahala daripada Allah SWT. Usaha seluruh manusia ialah usaha atas benda-benda yang boleh dilihat dan nampak secara zahir. Tapi usaha seluruh ambil alaikum salatu wassalam adalah usaha ke atas naliman, ke atas perkara yang tak boleh dinampak oleh mata yang zahir, perkara yang tak nampak oleh perkara yang zahir. Suasa yang mulia sebanyak mana kita semua ada keyakinan terhadap hari kiamat, ya? Keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita ada keyakinan terhadap hari kiamat, bahawa hari kiamat adalah benar, hari kiamat adalah benar, hari akhirat adalah benar. Inna sa'ata atiyatun fiha, sesungguhnya hari kiamat adalah benar, pasti akan datang, tidak ada sebarang syak padanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa-siapa yang beramal walaupun sekadar zarah daripada kebaikan, pasti dia akan dapat syaratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa-siapa yang buat perbuatan buruk walaupun sekadar zarah, pasti dia akan lihatnya. Yang dia keyakinan terhadap perkara ini, barulah dia akan boleh curahkan diri dia, jauh dia, harta dia untuk usaha sekalian kita yang telah dijadakan oleh Abda alaihissalam. Sebagaimana saya telah bagi tahu pada tuan-tuan, hal orang yang telah dapat nampak manfaat daripada usaha atas rambut, dia telah habiskan masa dia, usaha dia, kebolehan dia, sehingga dia libatkan semua anak cucu dia, anak saudara dia, sepupu dia. Dia akan buka meraih sebanyak-banyak yang boleh. Dia akan arahkan sepupu dia jaga sedainya. Dia akan arahkan anak dia jaga sedainya. Sebab apa? Sebab dia dah yakin dan dah nampak daripada manfaat yang dia usahakan. Macam pula tuan-tuan yang mulia, kalau kita semua ada keyakinan pada Allah, pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada keyakinan tentang benarnya hari kiamat pasti berlaku, barulah kita akan dapat curahkan segala tenaga, segala komitmen kita pada usaha yang telah dimulai Nabi Nabi Alaihissalam. Sahabat kiram Ridwanullah Ta'ala Alaihi, سیرت مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک صحابی یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ آپ مجھے 10 زندگیاں دیں, 10 عمریں دیں, تو میں 10 کی 10 ایمان کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی دنیا میں زندہ بجائے اس پر میں لگا دوں, اور اس تمنا میں ایک تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب اس کی محنت کرتے ہیں تو اس میں بھوک, پیاس, گرمی, دشمن, بیماری, طرح طرح کے حالات آتے ہیں. یہاں تک کہ محنت کر رہے ہیں اور محنت کے راستے میں ایک آدمی نے پیچھے سے نیزا مارا اور وہ اتنی زور سے مارا کہ پیچھے سے آگے نکل آیا, خون کے فوارے اور موت موت آ گئی. لیکن یہ کہتے کہتے گئے اس تو عرب دلکا, اس تو عرب دلکا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. جس نے برچا مارا تھا وہ اٹھنے پر مجبور ہو گیا, مر رہے تھے, بیوی بیوا ہو رہی تھی, بچے یتیم ہو رہے تھے, پر کامیابی کے لیے کون سی کامیابی؟ لوگوں نے بتایا کہ پیسے آ جانا, زمین مل جانا, دولت بن جانا, یہ اس کو کامیابی نہیں کہتے. بندہ جس وقت جہاں جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے, اگر اس نے اس حکم کو پورا کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے تم نے تو ان کو ستایا, تم نے ان کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ قتل کر دیا, لیکن یہ سارا ہوا ایمان کی وجہ سے. یہ اپنے ایمان پر انہوں نے جان دی ہے تو ان کا بس ایمان بچانا اصل تھا, ایمان بچ گیا, جان گئی, کوئی پرواہ کی بات نہیں, میں کامیاب ہو. جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ میں ہیں، اتنا قیمتی ہے ایمان، اور اتنی قیمتی ہے یہ ایمان کی محنت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ماننے والا قاتل ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسی نے dalam kehidupan mereka, jika akan dapat nampak jelas bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada keyakinan terhadap usaha yang mereka jalan. Tuan-tuan yang mulia, dalam sirah kita akan dapat ada kisah sahabat yang mereka bercita-cita, berkeinginan, nak kalau boleh nyawa mereka ada 10 orang dan mereka akan korbankan satu demi satu untuk agama Allah Subhanahu, untuk agama dan iman. Ini keadaan yang kena dalam hati sahabat-sahabat pada mereka terhadap usaha yang mereka jalankan, dan bahkan mereka bertahanlah, mereka bercita-cita. Bukan kadang mereka bercita-cita, tuan-tuan. Bukan kadang mereka bercita-cita. Malah keyakinan mereka terhadap usaha menyebabkan semasa jalankan usaha berbagai kesusahan, lapar, kebunuh, sejuk, musuh, ditetap dengan pedang, dipancung, macam-macam bentuk kesusahan, macam-macam bentuk mujahadah, macam-macam bentuk kesusahan yang mereka terpaksa hadapi, mereka hadapi dengan sukacita kerana nak jalankan usaha yang keyakinan ada dalam hati mereka, tuan-tuan. Dan bukan sekadar itu, tuan-tuan. Bukan sekadar itu yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Keadaan mereka begitu sekali yakin terhadap usaha yang mereka jalankan, sehingga dalam jalankan usaha, musuh datang, tombak mereka dari belakang, tombak musuh dari belakang keluar ke depan, tuan-tuan. Darah terpancar dari dada mereka dalam keadaan mati. Waktu yang mulia, sahabat ini masih lagi berkata, "Kusuarah bil kapal. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya. Demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya." Bapak. Inilah apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Waktu yang mulia, kata-kata sahabat ini begitu sekali terkesan oleh musuh yang tombak beliau, sehingga dia terpaksa bertanya. Apa yang tombak ni? Tombak aku sembuh dadanya. Isteri dia jadi baru, anak-anak dia jadi yatim, dan dia sedang mati. Mati lagi dia boleh ucapkan mustuara fil Ka'bah. Ini kejayaan mana ini? Sahabat-sahabat yang lain bagi tahu, bagi kami untuk dapat harta bukan kejayaan. Bukan bagi kami untuk dapat tanah bukan kejayaan. Bagi kami untuk dapat wang ringgit bukan kejayaan. Tapi bagi kami, di mana-mana tempat, dalam apa-apa keadaan, mana-mana hukum Allah, kami dapat tunaikan dengan jiwa raga kami, dengan harta benda kami, hukum Allah tersebut, itulah kejayaan bagi kami. Dia ini dalam usaha untuk tegakkan hukum Allah, dalam usaha untuk tegakkan iman di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu yang dera dia, kamu yang azab dia, kamu yang tombak dia, dalam keadaan dia sedang tunaikan perintah Allah, dalam keadaan dia sedang usaha atas iman dia, tidak ada kejayaan yang lebih besar bagi dia, inilah kejayaannya. Dia dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, mendengarkan jawapan macam ni, di penombak tadi pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha dengan penuh yakin, mati dia pun jadi asbab hidayah untuk orang yang bunuh dia. ہم دعوت کی باتیں کرتے ہیں، دعوت کے اعمال کی باتیں کرتے ہیں، gaj, kondisi gaj, kena gaj, kena gaj, rozana cikari, permen cikari, seher roda, rozana kamandera, hai ganda, ane wali jamaatun, kisi baate kerti. Amal, amare paas, jika maaf kata, beramat kata, ye kaam ko amanat teg se kaya rata. जितनी जमाते हैं हमारी मदद किया जाता राशि तो बहुत जाती है। जब हम उनकी साथ गुजारे लेते हैं तो कहते हैं कि मकामी काम बिल्कुल जीरो। अब ये आप देखो कि मलेशिया चार महीने लगाए हुए चिल्ला देने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में अपनी मशीन अपना पहला मशीन अपना मशीरा क्या हुआ ये दावत की तस्वीर आते करते हैं सबको क्या अमल की तस्वीर तापमान तापमान तापमान तापमान कस्ते जो जमात आठ किलोमीटर मस्जिद यहाँ इस मस्जिद के चारों तरफ 30 घर भाई मुसलमानों के लिए भाई ने मुलाकात नहीं काबू नहीं था यकीन नहीं है। एक रूटीन है कि रसम रसम पूरी कर उस पर जाए यहाँ जाते हुए तो बनाते ज्यादा को बात सब कैसे अल्लाह से लेकिन अनुपण पुराने पुराने पुराने कहती इसने काम नहीं काम की बात नहीं हमारे दलित आता है मूल्य दल आप कर perbualan akan hidupnya perbualan daripada usaha akan hidupnya usaha daripada pengorbanan akan hiduplah pengorbanan kalau satu-satu perkara dia tak keluar daripada sempadan perbualan maka tidak ada apa-apa yang boleh hidup daripada dia tuan-tuan. Dia akan hanya tinggal hanya perbualan semata-mata sahaja. Inilah keadaan untuk semua perkara. Jadi tuan-tuan mulia, kita dalam usaha dakwah, kalau nak bagi tahu, tolong jangan pandang buruk terhadap saya. Saya cakap tuan-tuan dengan depan tuan-tuan sebagai amanah untuk usaha atas agama Allah Subhanahu. Kita di Malaysia hanya tinggal perbualan dakwah semata-mata sahaja. Air sejuk. Tuan-tuan kita dah ada tak sekarang? Kenapa yang saya sebut tiga kali tak lebih daripada hanya perbualan? Macam itulah juga dakwah tuan-tuan mulia. Kita dengan penuh jauh kita kata tabligh. Dengan penuh jauh kita kata dakwah. Dengan penuh jauh kita kata gas. Tapi dari segi amalannya, tak ada yang kita tunaikan dengan sungguh-sungguh tuan-tuan mulia. Dakwah pada kita hanya tinggal perbualan. Kita muzakarah tentang kerja lima amal. Kita muzakarah tentang musrah jemaah. Kita muzakarah tentang tiga hari. Kita muzakarah tentang dua jam setengah. Kita muzakarah tentang DPI. Macam-macam benda yang kita muzakarahkan. Semua muzakarah kita buat dan kita boleh buat. Tapi tuan-tuan mulia, yang kita muzakarahkan hanya tinggal muzakarah. Tak keluar daripada batas perbualan tuan-tuan mulia. maka dia hanya tinggal sebagai perbualan. Tidak ada apa-apa nasihat daripada ini. Maulana bagi tahu semua jemaah yang pergi ke Malaysia dan banyak jemaah daripada India yang pergi Malaysia, mereka pergi dan bawa balik laporan bahawa di Malaysia, kalau pergi ke mana-mana masjid, semua rakan-rakan usaha rela untuk bawa pergi jumpa kerpun yang 20 km. Di sekeliling masjid ada 30 rumah orang Islam. Tapi bila ajak pergi, dia ada ye, bukan. Dia belum keluar lagi. Tanah ada kerpun lama. Tanah-tanah orang kerpun tak biasa keluar dari Allah SWT. Maulana beritahu, kenapa keadaan ini berlaku? Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab dalam hati kita belum ada yakin lagi tentang usaha yang kita buat. Dalam hati kita masing-masing belum ada yakin lagi terhadap usaha yang kita buat. Apa salahnya kita pergi jumpa dia? Dia saudara kita. Dia orang Islam. Paling apa yang dia boleh buat, tuan-tuan boleh. Paling banyak yang dia boleh buat, dia akan herdik kita. Dia akan marah kita. Apa salahnya kita dengar marah orang kerana Allah? Apa salahnya kita dengar herdik orang kerana Allah? Nabi-Nabi telah dengar marah orang. Nabi-Nabi telah dengar herdik orang kerana Allah SWT. Kita tunaikan satu senang Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita keadaan kita bahawa usaha dakwah kita hanya setakat perbualan, hanya setakat perbicaraan. Tuan-tuan mulia, kita kena baiki keadaan ini. Kita kena yakin dengan usaha ini dan kita kena kuat usaha ini. Bolehkah berjamaah? अपने बारे में हर साल की कोई किसी को कुछ ना कहे और मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन अपना जिससे छोटी है जो काम जिसको कहते हैं, जो बैठते हैं, जो खाली जो करना है वहां आना हफ्ते वाले, हम कितने पाप हैं। मौलाना बताओ सारा बताए मुझे कितने स्मॉल ताबू रहते हैं मुलाकात आ रही है नौरा tentang usaha-usaha yang ada dalam usaha ini. Tiap orang kena buat musyarat harian. Tiap orang kena buat dua gas, gas pertama, gas kedua. Tiap orang kena buat dua talib, talib di masjid, talib di rumah. Tiap orang kena bagi masa dua jam setengah, tak paling kurang. Dan kemudian kena bawa jemaah keluar tiga hari. Kemudian kena keluar cilah. Orang lama-lama, kalau keluar 4 bulan dia tak tahu. Kemudian 4 bulan sekali semua itu bagi orang yang baru. Kemudian lepas tu kena nusrah jemaah. Bila jemaah datang kita kena nusrah. Dan semua kita faham bahawa yang dikatakan nusrah bukan bagi kari, bukan bagi nasi saja, tapi ialah bersama dengan jemaah dalam usaha yang mereka lakukan. Ini semua kita tahu dan kita dah cakap-cakap dan kita muzakarahkan. Maulana sekarang, Maulana kata saya tak nak tanya tuan-tuan. Semua benda ni saya ulang depan tuan-tuan. Sekarang ni nak minta tuan renung diri masing-masing. Soal diri tuan-tuan masing-masing dalam semua perkara yang kita dah tahu, termasuk zikir pagi petang dan sebagainya, yang kita dah tahu yang kena ada dalam usaha kita tuan-tuan mulia. Siapa di antara kita yang bapen, yang betul-betul istiqamah dalam semua amal? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dan tuan-tuan jawab sendiri. یہ پابندی ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے والذین جاہدوا فینا لنہینہم سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ہدایت دی, محنت کی نہیں ہے. ہم محنت کی تقریب کو محنت کہہ رہے ہیں, محنت کی عملوں کے مطابقوں کو محنت کر رہے ہیں. تو کہتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی بہت اچھا ہے, شکریہ بہت ہی اچھا ہماری کا دنیا بہت ہی اچھا دنیا بہت اچھا Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita sempurnakan semua amal-amal ini dengan penuh istiqamah, kita paben, kita dah ikatkan diri kita dengan semua amalan-amalan, maka natijah yang pasti sekali akan mula-mula datang dalam kehidupan kita. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bermujahadah, yang buat usaha, yang sungguh-sungguh buat usaha untuk kami atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti dan pasti لَنَهْدِيَنَّهُمْ, Allah akan bagi hidayah pada mereka terlebih dahulu. Kita dulu akan berubah, hidupan kita dulu yang akan datang pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana kita tidak datang pada amal yang sepatutnya, kita tidak istiqamah, kita tak paham sebagaimana sepatutnya, kita hanya anggap saya tentang usaha sebagai usaha, muzakarah tentang usaha sebagai usaha, bersembang-sembang tentang usaha sebagai usaha. Maka tuan-tuan, sebagaimana air sejuk tadi, nampak air sejuk, kita dapat bayangkan dia punya sedap, dia punya bagus, tapi dapat hilangkan haus kita tak? Tak boleh tuan-tuan. Maulana kata durian, negara kita masuk dengan durian. Kita sebut perkataan durian, berbual tentang durian, dapat rasa tak kemanisan durian? Kesedapan rasa durian, tak dapat tuan-tuan boleh. Macam itulah keadaan kita, oleh kerana kita tak buat usaha sungguh-sungguh. Kita hanya agak buat-buat cakap-cakap tentang usaha sebagai usaha, maka kita tak dapat naik jalan. Amal yang mati, kita mati. Untuk mungkin anda berdiri, kita berdiri. مسجد دیکھو, اس مسجد سے شہروں کی جماعت دیکھو, اس مسجد سے چار مہینے کی جماعت دیکھو, اس مسجد سے ملکوں کی ایک مسجد دیکھو. Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata biasa jemaah-jemaah kami yang datang tempat tuan-tuan, tetapi bakal bagi tahu, bagilah durian. Semua kita akan bagi tahu durian apa kelebihan dia. Tapi tak ada orang, tak ada satu jemaah pun datang bagi tahu orang kargo dari Malaysia. Aku bila jemaah sampai bagi tahu, masjid ni, Masya Allah, dia boleh keluarkan jemaah sendiri 3 hari. Jemaah 40 hari sendiri, apa ni? Sendiri. Malah dia boleh keluarkan jemaah pergi negara jauh sendiri. Tak ada satu pun tak dari macam ni datang sampai pada dia. Tuan-tuan faham apa yang Malana bagi tahu? Berapa masjid di seluruh Malaysia? سامنے والے گھر سے ملاقات نہیں کرا, اس لیے کام نہیں. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya inilah tuntutan usaha jemaah masjid. Tuntutan usaha jemaah masjid untuk kita buat usaha di sekitar masjid. Maulana tanya ada berapa masjid di seluruh Malaysia? Ada sebanyak 23,800 masjid dan surau di seluruh Malaysia. Dan apa tuntutan daripada usaha jemaah masjid? Dan semua masjid ini masing-masing ada penduduk di sekitarnya. Ada yang 500, ada yang 1,000, ada yang sampai 2,000 orang, 2,000 buah rumah. Usaha jemaah masjid ialah usaha sehingga tidak ada satu rumah orang Islam pun yang tertinggal. Dan daripada tiap rumah, tidak ada satu orang lelaki balik pun yang tertinggal. Sehingga semua sekali, lelaki di kampung tersebut, di tempat tersebut, yang lelakinya dapat dikaitkan dengan semua amalan-amalan masjid, dan wanitanya dapat jaga semayang fardu mereka, dapat tunaikan semayang-semayang sunat, dapat baca Al-Quran, dapat zikir, dan dapat tarbiah anak-anak mereka dengan tarbiah Islam. Ini berlaku dalam semua penduduk, dalam semua rumah yang ada di kawasan tersebut, yang terlibat dengan masjid tersebut, dalam semua orang lelaki perempuan yang ada di kawasan tersebut. Ini tuntutan daripada usaha jemaah masjid. Tapi yang berlaku ialah kita yang biasa keluar ni apabila jemaah datang, kita rela untuk bersusah payah bawa jemaah pergi khususi 20-30 kilo kerana dia orang dah biasa keluar. Tapi kita tak sedia untuk bawa jemaah-jemaah pergi khususi pergi jumpa orang-orang di sekitar masjid. Oleh kerana kalau usaha tak bangkit, usaha tak bangun di Malaysia. और उस वक्त 120 जिंदा थी लेकिन पाइप से जमात आ रही है वो अपने ऊपर चरा रहे हैं, अपनी बकरियां चरा रहे हैं, फूल उठते हुए देखी तो जब फूल पे चेहरे नजर आए और मंदिर को कहां जाए कहां जाए, हम पाइप से आए बदू सब देखते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाए। क्या जमात के यार करके कार गुजारी सुनाई या कोई तर्जुमा नहीं मिली, हमारे साथ कोई रहा ही नहीं। ये उम्र है कि शाबा रजी अल्लाह तआला अपने ऊंट पर क्रिया छोड़कर इस जमात में ऊंट भाग गए कि मैं बकरियां है कि चली गई, ये तकाजा मुकद्दर खुशी इतनी कि अल्लाह मेहनत कब हुई खबरदार बड़ी सके जिन्होंने वो सारा किया था पाइप अब यह उनको अपना सारा भूल गए और खुशी में आने वाली रास्ते में हमने वो बच्चे बच्चे काम मिले। उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये सारी बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई हर मसले में पहल मुझे रही है, ये अपनी खबरें को मुझे सुनाने दो, छोटे बड़ों का लिहाज करते बहुत अच्छा आप करें वो चले गए। लेकिन इन्होंने यूँ ही समझा जैसे हम करते हैं ना, जमात आई सामने आई माशाल्लाह हिंदुस्तान से निजामुद्दीन से अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहले मैंने क्या इंशाल्लाह अमीर साहब इंशाल्लाह अमीर साहब प्रोग्राम जब तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की सीरत की रोशनी में हम काम को लेकर नहीं चलेंगे, हमारा काम काम नहीं। हजरत उमर इब्ने शाबा ने ये देखा कि हम मुकद्दिम चले गए तो ये भी समझा कि चलो हो गई भला चल गई भला नहीं चली। इस वक्त का अब तकाजा क्या है, ये तकाजा ये है कि ये तारीफ वाले जो हैं वो मखलूक को सजदा करते हैं, उसको सजदे तादीम कहते हैं और अल्लाह के अलावा उसको देता है तो इनकी तालीम करानी चाहिए। इनके पास कहते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी के आदाब बताए कि हमारे नबी ने तो हमको इतना सिखाया है, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या रसूल। जब उनके पास आप मुसलमान तो करो अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाह تعلیم کا حلقہ لے کر بیٹھ گئے تقاضا سوچا خود اس وقت کا تقاضا ہے جو جماعتیں آتی ہے وہ بھی کارگزاری سناتی ہے مستقبل کی اور جو جماعتیں آتی ہے وہ بھی کارگزاری سناتی ہے کارکنوں کی ملاقات کی اور جو جماعتیں آتی ہے وہ بھی سناتی ہے کہ ہر مسجد میں کسی مسجد میں دو تین ایک چار بڑے کام کیسے کرے آپ تو یہ سارے ملیشیا کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے نمائندے کرتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو استغفار کرو کہ آئندہ ایسا نہ میرے تو آتا ہے مولا کادان اٹھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا دی مدینہ منورہ اس لورو قوار کا دی مدینہ sehingga tidak ada satu muhallah dan daripada muhallah tidak ada satu lorong dan daripada lorong-lorong setiap muhallah tidak ada satu rumah dan daripada rumah-rumah yang ada di setiap lorong, di setiap muhallah, di setiap kampung di Madinah Munawwarah tidak ada satu orang pun sama ada lelaki, wanita, dewasa, budak kecil, orang tua, kaya, miskin, sakit, semua sekali tuan-tuan mulia, mereka hanya ada satu cara saja tuan. Apa yang Allah Rasul suka, itulah yang kami suka. Apa usaha yang Allah Rasul nak, itulah usaha kami. Dan mereka punya semangat tuan-tuan mulia dalam jalankan usaha tersebut sehingga yang sakit pun bagi diri dia untuk keluar dari Allah Subhanahu. Yang kanak-kanak pun sampai menjinjit tuan-tuan. Nak supaya dia dipilih oleh Nabi SAW untuk keluar jalan Allah. Mana mereka berkusi satu sama lain tuan-tuan mulia. Nak tunjuk kekuatan supaya mereka diterima oleh Nabi SAW untuk tunaikan usaha tuan-tuan. Ini keadaan usaha, hasil dengan usaha yang telah dijalankan oleh Nabi SAW. Semua sekali penduduk Madinah, orang yang jaga amal-amal mereka dan orang yang tunaikan semua takaza agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping keadaan usaha ini, mereka macam kita juga. Mereka ada kerja buat, mereka ada anak isteri, mereka ada kebun ladang. Tapi tuan-tuan mulia, di sebalik semua keadaan mereka, mereka masih lagi boleh utamakan kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kerja agama Allah boleh tersebar ke seluruh dunia. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang dia bagi tahu bahawa anak dia seramai 100 orang yang telah dikebumikan depan dia. Yang baki lagi yang ada adalah 120 orang tuan-tuan. Berarti anak dia semua jadi sebanyak 220 orang. Mereka orang yang ada anak pinang tuan-tuan mungkin. Tapi macam mana keadaan mereka dengan kita agama Allah Subhanahu. Mughirah bin Syu'bah ni pada suatu hari dia sedang gembalakan unta dia, kambing dia. Tiba-tiba dia tengok daripada padang pasir sedang menuju ke arah Madinah, debu-debu naik. Dia pun jadi keheran dan ini ada kafilah sedang datang. Maka dia tunggu sehingga debu-debu tu sedang terus turun, baru nampak orang-orang. Maka dia tanya, manil kau, siapa kamu semua? Daripada mana kamu? Apa tujuan kamu datang? Maka kabilah yang datang tadi jawab bahawa kami Bani Taqif, orang Taif, orang yang Nabi pergi buat usaha dulu yang mereka telah halau kumpul Nabi semua sekali. Ini orang-orang yang datang. Maka dia gembira, Masya Allah, usaha dah jalan lama dulu. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan mereka, datang nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gembira sekali tuan-tuan mulia. Keadaan sekarang dia faham betapa takaza usaha ni kena didahulukan, kena diutamakan. Sehingga dia telah lupa unta dia, dia telah lupa ke kambing dia. Unta kambing ni tuan-tuan mulia, kalau ditinggalkan begitu saja, dia akan hilang. Dia akan pergi ke mana-mana. Tapi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu faham ini takaza agama kena didahulukan, kena diutamakan daripada semua yang lain. Maka tuan-tuan dia tak hiraukan semua kambing dia, unta dia tuan-tuan mulia. Dia terus bawa jemaah ini untuk pergi jumpa Nabi Sallallahu. Maulana bagi tahu bahawa saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, selagi usaha kita tak datang kepada bentuk usaha yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, selagi itu usaha kita tidak akan datangkan natijah yang sama tuan-tuan. Mughirah bin Syu'bah faham takaza agama kena didahulukan dari semua yang lain. Maka dia tinggalkan semua hal dunia dia, bawa jemaah tadi untuk pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tengah jalan jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, siapa ini semua sekali? Maka dia pun bagi tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, wahai Mughirah, aku ni dalam semua hal, aku orang yang terdahulu dalam apa-apa hal pun dalam sampaikan berita gembira ini. Bani Taqif, orang Taqif datang nak jumpa Nabi nama Islam. bagilah peluang saya sampaikan berita ini pertama kali kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, orang yang berusaha, dia pandai menghargai, dia tahu beradab, tuan-tuan mulia. Maka Mughirah bawa takazah ni, dia bawa takazah ni, tapi Abu Bakar orang besar, Abu Bakar orang lama, maka dia kena diutamakan, dia kena diramaikan. Maka Mughirah radhiyallahu anhu kata, okeylah, tuan bawa itu tuan Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, orang lain dah selesai takazah ni, dah sempurnakan semua takazah ni, dia tak rasa, alhamdulillah, pada dah selepas dah. Dia tak rasa macam tu, tuan-tuan mulia. Dia rasa minta takazah dia. Cuma sebagai adab, dia kena utamakan orang lama. Tapi dia sendiri fikirkan apa takazah yang dia kena sempurnakan. Dia dah terlupa dah untuk rekaman dia, tuan-tuan mulia. Dia fikir apa takazah sekarang. Bawa jadi rehat jemaah tu pergi jumpa Nabi Abu Bakar dan ambillah kerja ni. Apa takazah dah saya pula? Tuan-tuan boleh faham bahawa orang Bani Taqim ni orang yang sembah berhala, tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak tahu apa-apa adab untuk orang Allah dan Rasul. Maka dia kata menjadi tanggungjawab saya untuk pergi duduk bersama mereka, ajar mereka macam mana adab nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pergi duduk, ini takazah dia ambil sendiri tuan-tuan. Dia adakan takazah ni, dia pergi duduk bersama dengan Bani Taqim yang dia pergi ajar kepada mereka, apabila kamu nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salam assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kamu jumpa tentang Islam, bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam berusaha agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita juga ada cita-cita nak dapatkan usaha, nak dapatkan negeri daripada usaha, sehingga dia tertinggal satu rumah pun, tidak tinggal satu peribadi pun dalam mahallah kita, dalam kampung kita, yang boleh datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia, tidak ada jalan lain kecuali kita kena bawa apa yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat, dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dalam usaha kita, tuan-tuan. Ini keadaan jemaah datang beritahu. Apabila jemaah sampai, maka Masya Allah, ada satu orang dua orang datang juga, Masya Allah, jemaah dari Nizamuddin, alhamdulillah, Masya Allah, datang salam, cium tangan lagi, Masya Allah, ni orang Malaysia punya kelebihan. Ni orang datang kata, kena ingat, untuk cium tangan sehingga sampai hak rokok ini, dilarang haram, tuan-tuan mulia. Tapi, dia dah cium tangan, amin tak, Amirza, Masya Allah, program saya minta izin. Tinggalkan jemaah. Jemaah bagi tahu datang beritahu. Tidak ada berterjemah pun bersama kami. Tidak ada orang pun, tidak ada kata lama pun datang tengok kami, tuan-tuan mulia. Jadi, oleh kerana itulah, oleh kerana ini keadaan kita, tuan-tuan mulia, maka usaha tak bangun di tempat. Jadi, tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak sungguh-sungguh, maka semua kali daripada kita yang ada sekarang, tuan-tuan bukan tuan-tuan hadir sebagai diri tuan-tuan. Tapi kedatangan tuan-tuan sekarang adalah sebagai wakil, sebagai duta orang Malaysia, malah orang nak kata bukan duta orang Malaysia saja. Tuan-tuan adalah duta untuk umat seluruh dunia. Maka tuan-tuan yang mulia, kita semua pertama sekali, kita kena taubat istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kealpaan kita, kekurangan yang kita lakukan dulu, dan azam betul-betul, yakin betul-betul dengan usaha ini, dan tunaikan takaza usaha ini sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu telah tunaikan takaza usaha ini. Boleh tuan-tuan insyaAllah? कुएं में पानी हो तो बाद में ये फल है जो बनाना है सबको पानी पहुँचाए फल होता है। जब कुएं में पानी नहीं हो सब सूख जाते, बाहर जमाने जाती है रुक कर वक्त गुजर चला जाए तरबियत नहीं, इसलिए सारा मजमा इतना बैठा ये तो सबसे पहले कि अब सब जो हुआ है व्यवहार करेंगे, आइंदा कोई करे न करे मुझे करना, मकाम काम भी कोई सालाना माहाना हफ्ते वाली होता है, और कुर्बानी से राज करना इसके इरादे पर। जी जो आता है मूल्य अथल जिसका बनाने अल्लाह बुद्ध inilah best paling atas sekali. Untuk makam inilah asalnya tuan-tuan pula. Sebagaimana dalam kebun, asalnya ialah air dalam telaga. Sekiranya air dalam telaga ada, maka pokok apa pun, pokok durian ke, rambutan ke, semua akan dapat disiram dengan baik dan akan hasilkan buah-buahan dengan baik tuan-tuan. Tapi sekiranya telaga kosong, telaga kering, tidak ada air, maka dengan sendirinya tuan-tuan kebun pun akan jadi gersang. Tidak ada apa-apa hasil akan dapat daripada kebun tersebut. Demikianlah tuan-tuan mulia. Semua keadaan usaha luar, orang pergi ITB ke negara jauh ke, semua sekali, sekiranya usaha makami tidak ada tuan-tuan mulia, maka yang jalan luar ini hanya ada tinggal berjalan-jalan saja tuan-tuan. Tidak akan dapat tetap dengan usaha sekiranya usaha makami tidak ada. Maka Maulana minta daripada kita semua sekarang yang ada ini untuk diri kita masing-masing dulu. Kita taubat, istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kelemahan kekurangan yang telah kita sendiri lakukan, dan kita azam insya-Allah daripada sekarang kita akan balik semua amal-amal ini. Amalan tahunan, amalan bulanan, amalan mingguan, amalan harian, amalan pribadi kita masing-masing, kita akan sempurnakan dengan sesempurnanya dengan sifat pengorbanan tuan-tuan. Dengan korbankan segala kepentingan dunia kita untuk utamakan kerja ini. Kepada Allah, insyaAllah. Saatnya azain ke parang berkir dia. Wadain pula ni pula. मौलाना जुबैर साहब जामदार साहब ने फरमाया कि पहले उसे कहो कि पहले पुराना भर जा चुका हो, फिर नए आजाइब करें। तो ये जितने बैठे हैं उसके एतबार से प्रारंभ करने हैं कि इंशाल्लाह पिछला पर्दा भी अदा करना है और नए आजाइब भी करने हैं। और ये जितना मरना है अगर ये ठान लेगा तो इंशाल्लाह एक एक साथी हजारों हजारों लाखों लाखों jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan datang dulu pun dah isi borang-borang azam-azam tuan-tuan. Tapi semua kita tahu bahawa azam kita tu banyak yang terhutang. Jadi Maulana bagi tahu, Maulana Zubir pesan kat Maulana datang. Maulana Zubir pesan bagi tahu mereka bahawa mereka punya hutang banyak lagi dengan Nizamuddin. Sekarang isi barang baru-baru ni, mereka kena isi bersama dengan hutang-hutang mereka dan buat azam baru tambahan daripada itu. Maulana bagi tahu, sekiranya yang ada ini tuan-tuan buat keputusan nekat, buat keputusan yang muktamad, oh saya kena bawa usaha ni sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang mulia, Maulana kata, setiap peribadi tuan-tuan ini, bukankah tuan-tuan satu-dua orang, tuan-tuan semua, setiap peribadi daripada tuan-tuan ini, boleh jadi asbab untuk ribuan tanah, ratusan ribu orang. Asbab hidayah untuk ribuan dan ratusan ribu orang pun tuan kamu. Jadi tuan-tuan ajar buat kesalahan kamu semua. Boleh insya Allah. Jadi sekarang tuan-tuan boleh duduk mengikut harkah-harkah masing-masing. Dan orang nak minta sungguh-sungguh daripada setiap orang daripada kita, lagi urusan kemudian azam-azam ini tidak sempurna. Semua sekali, kolam-kolam yang dikenal ini kita tidak sempurna, lagi itu seorang pun daripada kita jangan keluar daripada majlis ini. Jadi tuan-tuan boleh ikut markah masing-masing. Tempat yang masuk ke tempat.